Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang ini kita masuk bab yang ke-15 dari kitabul iman. Dan pada bab yang ke-15, al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan terjemah bab dengan bab tafadhul ahli iman fil a'mal, bab tentang perbedaan orang-orang yang beriman di dalam masalah amalan. Sebagian mereka lebih baik amalannya dari sebagian yang lainnya. Dan ini berkaitan erat dengan materi-materi kita di kitabul iman sebelumnya. Misal iman itu nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amal bil jawari wal arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu mencakup keyakinan hati, ucapan lisan dan amalan anggota badan. Keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka semakin kuat keimanan seorang, maka akan semakin banyak amalan soleh yang ia lakukan, baik dengan hati, lisan ataupun jawarihnya. Karena keimanan yazidu bil ta'ah, semakin bertambah dan kuat dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, sebaliknya keimanan berkurang dikarenakan kemaksiatan. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, dan setelahnya hadis dari sahabat yang sama dengan kisah yang berbeda. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail wa Ismail ibn Abi Uwais ابن أختي مالك رحمه الله تعالى كبرناكان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى بليو في ضعف لكن تتابي الإمام البخاري انتقى من أحاديثه بليو مملي حديث yang kuat dari حديث إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك wa Malik ibn Anas imam dari al-Hijrah an Amr ibn Yahya al-Mazini an Abi wa Abu Yahya ibn Umara al-Mazini al-Ansari wa kilahuma Amr ibn Yahya wa Abu Thiqa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an indak Abdurrahman Abu Sa'id al-Khudri masmuh Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ahsan. Anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nar an-nar. Thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman. Fayukhrajuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril hayah. Awil hayah syakka Malik fayanbutuna kama tanbutul hibbah fi janibis sayl alam tara anna takhruju safra mutawiyah. Qala Wuhayb haddathana Amr al-hayah wa qala khardal min khair. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an bila berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu jannah al-jannah, tatkala penduduk surga telah menempati tempat mereka di surga. Wahlun nar an-nar, dan orang yang berhak untuk masuk neraka telah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, akhriju man kana fi qalbi mithqalu habatin min khardalin min iman, keluarkan oleh kalian dari neraka orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Di ayat yang terakhir dinukil, min khair, sebesar biji sawi dari amalan kebajikan. Fayukhrajuna minha qad iswaddu, maka dikeluarkanlah orang-orang yang sedang diadab dalam neraka, dalam neraka dibersihkan dari dosa yang mereka lakukan, dan mereka memiliki keimanan walaupun sebesar mithqal habbatin min khardal. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan iswaddu, mereka sudah hitam, gosong. Fayulqawna fi nahril hayah, maka mereka dimasukkan ke sungai yang dinamakan dengan sungai al-hayah, sungai kehidupan. Dan setiap yang dimasukkan ke sungai tersebut, maka mereka akan kembali seperti keadaan mereka semula, menjadi baik dan sehat kembali. Fa'in butuh nakamatan butul hibba fi janibis sayil, maka mereka tetap dimasukkan ke nahrul haya, mereka tumbuh kembali sebagaimana awalnya. Kamatan butul haya at hibba fi janibis sayil, seperti tumbuhnya hibba, biji, tumbuhnya biji-bijian atau bibit fi janibis sayil yang ada di tempat aliran air. Maksudnya air ketika mengalir tatkala hujan dan mengalir di padi atau sejenisnya, maka di samping kanan kiri padi tersebut tumbuh, tumbuh tanaman dari hibah tersebut. Dan ini sangat tampak ketika misalnya tadinya musim kemarau, kemudian datang hujan, maka ketika turun hujan akan tumbuh dalam waktu yang sangat cepat. Waktu sehari semalam tumbuh tanaman tersebut. Kata Nabi, alam tar'anna takhruju safra mutawiyah, tidakkan kau lihat tumbuh katanya tanaman tersebut safra mutawiyah, berwarna kuning mutawiyah, dan juga bentuknya elok mutawiyah, melirit, berlirit. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dan syahidnya sangat jelas sekali. Keadaan orang mukmin itu berbeda-beda dari sisi kekuatan iman mereka dan juga dari amalan mereka. Sebagian orang mukmin mereka langsung dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, dan disebabkan dengan amalan soleh yang mereka bawa. Dan sebagian orang mukmin mereka dibersihkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa dari dosa-dosa yang mereka lakukan dengan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi seorang mukmin ketika dimasukkan dalam neraka, mereka tidak kekal di dalamnya. Pasti suatu saat dimasukkan ke dalam surga. Sampai orang yang memiliki sebesar biji sawi dari keimanan akan dikeluarkan dari adab neraka tersebut dan dimasukkan ke dalam surga. Dan di sini pun sangat jelas sekali menunjukkan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ashabul kabair, tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin itu tahta masyiatillah taala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki maka akan diampuni tanpa diadab, dan seandainya Allah menghendaki untuk mengadabnya dia akan diadab. Akan tetapi tidak kekal di dalam adab tersebut. Diadab dalam rangka dibersihkan dari dosa mereka. Kemudian hadis selanjutnya, qala hadatsana Muhammad bin Ubaidillah, qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Shalih an Ibn Shihab, Shalih bin Kaisan Ibn Shihab Az-Zuhri, an Nabi Ibn Sahal an Usami Abbas Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'im Ra'aitun nas yu'raduna alayya wa alayhim qumus minha ma yablughu thiri wa minha ma duna dhalik wa urida alayya Umar bin Khattab wa alayhi qamisun yajurruh qalu fama awata dhalika ya Rasulullah qala ad-din. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, tatkala aku tidur, aku melihat orang-orang diperlihatkan kepadaku, walim kumus, dalam keadaan mereka memakai pakaian, memakai gamis. Di antara mereka ada yang sampai pakaiannya ke sudi, ke dada mereka. Wa minha maduna dalik, dan yang lainnya tidak sampai ke dada mereka. Kemudian diperlihatkan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an wa li qamisun yajurruh. Ketika aku melihatnya, aku melihat Umar radhiyallahu anhu memakai qamis yajurruh, sangat panjang sekali sampai qamis tersebut turun ke tanah. Beliau menyeretnya. Itu Umar bin Khattab memakai pakaian sampai pakaiannya ke bawah. Maka para sahabat bertanya, apa takwilan mimpi tersebut wahai Rasulullah? Nah, sudah kita ketahui mimpi para nabi itu wahyu. Maka dia mengatakan ad-din. Tafsirannya tatakwilullah ad-din. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki agama yang sangat kuat. Dan sudah kita lihat di Sahih Bukhari, keutamaan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang dilihat dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di kisah mimpi Nabi SAW meminum susu sampai beliau puas, sampai beliau melihat rai susu keluar dari adfarnya, dari kuku beliau. Kemudian setelah beliau meminumnya, beliau berikan susu tersebut kepada Umar. Maka para sahabat bertanya, fama awal tahu ya Rasulullah, apa takwilan mimpi tersebut wahai Rasulullah? Maka dia mengatakan al-ilm. Bukan Umar radhiyallahu ta'ala diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang tidak diberikan yang kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian di mimpi yang lainnya, di mimpi Nabi SAW menimba dari sumur. Kemudian setelah itu menimba saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dan Abu Bakar ketika menimbanya, kata beliau fihi dha'f. Kemudian setelah itu timba diambil oleh Umar radhiyallahu ta'ala. Dan timbanya menjadi gharb, menjadi besar. Dan beliau menimba dengan sangat kuat sekali. Sampai orang-orang merasa puas dengan air yang diambil oleh Umar radhiyallahu ta'ala dari timbaan tersebut. Kemudian takwilkan dengan khilafah. Ini semuanya menunjukkan keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpi beliau. Dan dari sini menunjukkan keutamaan agama Umar radhiyallahu ta'ala. Nabi melihat Umar pakai pakaian yajurruh, qamis dengan yang komis yang panjang sampai turun ke bawah, dan Umar menarik komis tersebut ketika beliau pakai. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Kita masih berada di pembahasan bab yang ke-9 dari Kitabul Ilm, bab Kitabatul Ilm, bab menulis ilmu yang dia dapatkan, mencatat faedah yang dia dapatkan tatkala dia belajar. Dan ini sekali lagi perkara yang sangat penting diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Seorang talibul ilm harus haris memiliki kesungguhan dalam belajar. Itu dengan berusaha memahami hafal pelajaran yang dia pelajari dan menghafalnya dan juga mencatatnya. Dan para ulama telah menyebutkan dalam kitab-kitab tentang adab talibul ilm bagaimana dorongan mereka agar kita mencatat ilmu yang kita pelajari. Sampai sahabat yang mulia Abu Ibn Abdul As radhiyallahu anhu, beliau ketika mendengar hadis Nabi SAW, beliau selalu mencatatnya. Ini dorongan bagi kita untuk memperhatikan dengan kitabah. Maka ketika kita menghadiri ilmu, di antara perkara yang perlu kita perhatikan, kalau seandainya mampu kita memiliki kitab yang kita pelajari, dan seandainya kita tidak bisa, maka minimal kita menyiapkan kolam dan daftar, buku tulis dan kolamnya, pulpen, untuk mencatat faedah yang kita dapatkan. Adapun belajar hanya semata-mata hadir, kemudian mendengarkan dengan tanpa membawa kitab, tanpa membawa tulis, maka kemungkinannya hanya dua. Ima dia orang yang sangat jenius sekali, bisa menangkap dan menghafal yang disampaikan dan tidak lupa, dan ima dia orang yang kaslan, orang yang pemalas, tidak punya semangat dalam belajar. Tentunya kebanyakannya untuk kaum mutaakhirin sangat jarang sekali. Seandainya ada orang yang memiliki kejeniusan yang luar biasa, bisa menangkap dan menghafal apa yang dia dengar, seperti yang terjadi pada salafus saleh, ulama-ulama ahli hadis pada zaman dahulu. Maka kalau zaman sekarang orang belajar tanpa membawa kitab, alat tulis, maka kemungkinan besarnya dari kalangan yang kedua, orang-orang kusala, orang-orang yang malas dalam belajar. Tentunya ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Indaman, siapa yang belum hafal baitnya yang kemarin kita baca, yang belum hafal angkat tangan. Siapa yang belum hafal? Al-ilmu saydun. Siapa yang belum hafal? Sa'id. Qum, berdiri. Baca baitnya. Yang keras. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Min al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha fil khalaiqi wa bainal khalaiqi taliqa. Baik, bainal khalaiqi taliqa. Tafadhal. Siapa yang tidak hafal? Mu'id, Iqra, berdiri. Yang keras suaranya. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaidu. Suyudaka bil hibalil wathiqah. Fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqa. Tayyib, siapa yang hafal dengan lancar? Yang agak besar, Muhammad Deza, kum, iqra. Yang keras suaranya. Ahsan, siapa lagi? Dhulqarnain, qum, iqra. tidak ghazalatan. Hasan Abdurrahman indak. Santum jamian. Kita lanjutkan hadis kita di bab yang ke-9, bab kitabatul ilm. Setelah beliau menyebutkan hadis Abdul Ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, setelahnya beliau menyebutkan hadis Fathan Ibn Asim radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Abu Ya'la rahimahullahu taala. Abu Ya'la ismu Ahmad ibn Ali ibn Musanna Tamimi. Dan sudah kita lalui nama yang hampir sama dari Aimatul Hadis yang sudah kita nukil hadisnya, itu Imam An-Nasai. Namanya sama, Ahmad. Hanya saja kalau An-Nasai Ahmad ibn Shu'aib, kalau Abu Ya'la Ahmad ibn Ali. Dan juga sama juga namanya Ahmad itu Al-Imam Al-Bazzar yang sudah kita lihat pula hadisnya. Ahmad, hanya saja Ahmad ibn Amr Al-Imam Bazzar. Coba siapa yang bedakan? Raihan, indak. Abu Ya'la sama An-Nasai sama Al-Bazzar sudah kita lihat hadis-hadis yang mereka nukil di kitab Al-Jami' Sahih. An-Nasai siapa namanya? Ahmad bin Syaib. Kalau Abu Ya'la, naam, Ahmad bin Ali. Kalau Al-Bazzar, Ahmad bin Amr. Qala al-Imam Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim al-Hajjaj qala haddatsana Abu Wahib bin Ziyad قال حدثنا عاصم بن كليب يعني في بيان سقطني عن أبيه أن الفتان بن عاصم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وكان إذا أنزل عليه دام بصره مبتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتي من الله تعالى قال فكنا نعرف ذلك من فقال الكاتب اكتب لا يستوي القاعدون المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فقام الأعمى فقال يا رسول الله ما ذنبنا فأنزل الله تعالى فقلنا للأعمى إنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره فبقي قائما يقول أعوذ بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب غير أولي الضرر. Dari Fadl bin Asim radhiyallahu anhu berkata, tatkala kami berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba diturunkan wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diturunkan wahyu kepadanya dama basar. Beliau mengarahkan pandangannya atau memandangkan matanya maftan aina, terbuka matanya, wa faragha sam'ah wa qalbah, dan beliau pun membuka telinga dan hatinya. Lima yatim min Allah taala, untuk menerima apa yang diturunkan kepada beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi beliau kalau diturunkan kepada wahyu, diturunkan wahyu kepada beliau, terlihat dari beliau dari pandangan dan pendengar dan hati beliau. Beliau membuka matanya dan juga pendengarannya dan juga hatinya untuk bisa menangkap apa yang diturunkan kepada beliau. Fakuna nari pudali kami, dan kami melihat tersebut dari beliau tak kali tunggan wahyu. Kemudian setelah diturunkan wahyu kepadanya, Nabi berkata kepada khatibnya, kepada sahabat yang biasa nus wahyu untuk beliau, "Uktub, tulis olehmu, la yastawil qa'iduna wal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah." Tidak sama orang yang duduk, tidak ikut berjihad fi sabilillah di kalangan orang beriman dengan para mujahid fi sabilillah. Dengan orang yang beriman dan ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka ketika turun tersebut yang mana isinya bahwasanya orang yang berjihad dari kalangan kaum mukminin tidak sama derajatnya dengan orang yang tidak berjihad. Ada orang yang buta dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, madan buna, wahai Rasulullah, apa dosa kami?" Maka turun lagi ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqul a'ma, maka kami berkata kepada sahabat yang buta tersebut, itu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan kepada Ibnu Maktum, sungguhnya sedang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Maka sahabat tersebut, sahabat yang buta tadi, merasa khawatir kalau diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengannya. Ketika dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, madan buna?" Fabaqiya qa'ima, maka sahabat tersebut tetap berdiri menanti apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya dia mengatakan, "Na'udzu bighadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepada Allah dari kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka setelah selesai turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Uktub ghairu ulil darar." Tulis tambahan dari ayat tadi, "La yastawil qa'iduna wal mu'minin ghairu ulil darar." Selain orang-orang yang tidak melihat, memiliki udur tatkala mereka tidak bisa berjihad fi sabilillah. Tidak sama orang yang mukmin yang tidak memiliki udur untuk berjihad dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Adapun ulul darar, orang-orang yang memiliki udur seperti Ibnu Maktum tidak bisa melihat, maka tidak mengurangi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia tidak bisa berjihad fi sabilillah. Dan syahidnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu kepada beliau, beliau memerintahkan kepada khatibul wahyi, kepada petugas yang menulis wahyu, "Uktub, tulislah." Dan Nabi sallam memiliki al-kutab para penulis wahyu, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu taala dan juga Zaid bin Thabit radhiyallahu taala dan Muawiyah radhiyallahu taala dan sahabat yang lainnya. Syahidnya al-ilmu yuktab, ilmu itu ditulis, ilmu itu ditulis. Al-hadith akhraja al-Bazzar faqala rahimahu ta'ala hadatsana Abu Kamil qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadatsana Asim ibn Kulayb an abihi an al-Fatan yarwi bi isnadin hasan min hada wa akhraja ibn Hibban rahimahu ta'ala kama fi al-Mawarid faqala akhbarna Ahmad ibn Ali ibn Mutadda qala hadatsana Ibrahim ibn al-Hajjaj as-Sami qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad qala hadatsana Asim ibn Kulayb qala hadatsani abi an khali al-Fatan fa dzakara wa akhrajahu Tabrani. Ini dua hadis di Kitabatul Ilm, hadis Abi bin Amr al-As dan hadis Faltan Ibni Asim, hadis Faltan Ibni Asim. Dan Kitabatul Ilm sekali lagi sangat bermanfaat sekali. Kalau kita tidak merasakannya sekarang, kita akan merasakannya di waktu yang akan datang. Betapa kita merasakan faedah yang sangat besar ketika kita menulis ilmu yang kita pelajari. Terkadang di waktu-waktu tertentu, di suatu waktu kita ingin membahas suatu masalah dan kita berusaha mencari maraji masa tersebut, ternyata masa itu sudah jahiz, intinya sudah kita dapatkan ketika kita belajar, ketika kita belajar. Ini sangat memudahkan sekali, sangat memudahkan sekali dalam perjalanan seorang thalibul ilm dalam menuntut ilmunya. Kitabatul ilm sangat bermanfaat sekali. Terlebih lagi kalau kita membaca kitab-kitab yang besar. Lebih-lebih kalau berjilid-jilid. Kemudian kita dapat faedah. Kemudian kita tulis faedah tersebut. Ima di buku tulis tersendiri atau minimal di bagian depan dari kitab yang kita baca. Maka suatu ketika kita membutuhkan, kita ingat. Masalah ini disebutkan di kitab Anu. Kemudian kitabnya besar. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, ini sangat memberatkan kita. Tapi ketika sudah tertulis, kita tinggal buka catatan kita. Atau kita lihat bagian depan dari kitab tersebut. Kemudian kita bisa mendapatkan dengan mudah. Itu faedah dari kitabatul ilm. Ilmu butuh untuk ditulis. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilahi lanta. Sekuratu bilaik. Afwan lupa. Tadi Ikhwan Abu Bakar Rafiullah Ta'ala.